Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من شدة عذابها أيها الناس Masyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita pada sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Fadilatul Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullah, yang berjudul Kitab Tauhid. Dan kita masih dalam pembahasan terkait berdakwah atau mendakwahkan, mengajak umat manusia kepada syahadat La ilaha illallah. Bab tentang ajakan berdakwah kepada kalimat Tauhid, yang mana dakwah kepada at-tauhid merupakan tujuan utama Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala turun surat Al-Mudathir yang dengannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul, maka diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahkan tauhid dan mengingatkan umat manusia dari bahaya kesyirikan. Ya ayyuhal mudathir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangkitlah, berilah peringatan. Maka dijelaskan oleh ahli tafsir, artinya adalah yundiru 'anisyirki wa yad'u ila tauhid. Artinya adalah mengingatkan umat manusia dari bahaya kesyirikan dan mengajak kepada at-tauhid. Barakallahu fikum. Kita sampai pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Sahal ibn Sa'din radhiyallahu ta'ala anhu. Kita sudah sampai pertengahan. Kita lanjutkan tentang wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada sahabat yang mulia Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah diberikan kepada beliau bendera perang, fa'atahu rayah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu ar-rayah, yaitu bendera perang. Waqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan, memberikan wasiat kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, unfuz ala rislik hatta tanzila bisahatihim thumma da'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fih fa wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahida khairu laka min humrin na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, unfud ala rislik, berjalanlah engkau dengan cara hati-hati, yaitu adamul isti'jal, jangan tergesa-gesa. Ala rifkika min ghairi ajalah, kata Syekh, berjalanlah menghadap ke mereka, ke al-Yahud, dengan cara hati-hati dan jangan tergesa-gesa. Hatta tangzila bisahatihim, yaitu sampai engkau mendekati tempat tinggal mereka, yaitu mendekati benteng mereka. Tsumma da'uhum ilal Islam, kemudian ajaklah mereka, yaitu orang-orang al-Yahud, ilal Islam. Ajak mereka ke dalam agama Islam. Apa yang dimaksud Islam di sini? Dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah, yang dimaksud dengan Islam adalah huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal khulusu minasyirki wa ahli. Ajak mereka kepada agama Islam. Adapun yang dimaksud dengan Islam adalah al-istislam, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala bitauhid, dengan mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah semata-mata hanya untuk Allah. Wal inqiyadu lahu bita'ah, dan tunduk kepada Allah bita'ah, dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Wal khulus, yaitu dan berlepas diri, bersih, minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan juga berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan. Inilah yang disebut dengan al-Islam. Maka harus terkumpul di dalamnya tiga perkara. Yang pertama adalah at-tauhid, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah inqiyad, tunduk kepada Allah bita'ah, dengan menjalankan ketaatan-ketaatan. Dan yang ketiga adalah berlepas diri dari perbuatan-perbuatan kesyirikan, dan juga berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan. Inilah yang disebut dengan al-Islam. Barakallahu fikum. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam. wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah, maka beritahukan kepada mereka apa-apa yang Allah wajibkan kepada mereka min haqqillah ta'ala, dari haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu haknya Allah subhanahu wa ta'ala? An ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a, beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama kali. Pertama kali disampaikan kepada mereka adalah haqqullahi 'alal 'ibad, yaitu beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama kali disampaikan kepada mereka. Ini yang harus pertama kali disampaikan kepada umat sebelum menyampaikan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallah, maka demi Allah, la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidah, maka demi Allah, seandainya Allah memberikan hidayah dengan sebab engkau, rajulan wahidah, satu orang, Allah memberikan hidayah dengan sebab dakwahmu, satu orang," kata Nabi, "khairulaka min humrim na'am, lebih baik darimu dibandingkan unta merah." Yang dimaksud dengan humrun na'am adalah al-ibilul ahmar, yaitu unta merah. Wahia anfasu amwalil Arab, unta merah merupakan harta yang paling berharga bagi orang Arab saat itu. Inilah unta merah. Jadi harta yang paling berharga bagi orang Arab saat itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan dorongan tentang atau dengan menjelaskan keutamaan mengajak manusia kepada tauhid. Demi Allah, kalau seandainya Allah menunjuki seorang dengan sebab dakwahmu, maka yang demikian itu lebih baik bagimu dibandingkan unta merah. Barakallahu fikum. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah, al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna secara garis besar terkait tentang hadis yang tadi kita baca. Kata beliau rahimahullah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam basyara sahabata bintisaril muslimina alal yahud minal ghad ala yadin ala yadi rajulin lahu fadilatun azimah wa muwalatun lillahi wa lirasulihi wa istasrafa sahabatu lidhalik. Kata beliau rahimahullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam basyara sahabah, memberikan kabar gembira kepada sahabatnya terkait tentang kemenangan kaum muslimin alal yahud, kemenangan kaum muslimin untuk menghadapi orang-orang al-yahud minal ghad, besok hari. Busrah, kabar gembira. Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya. Tentunya ini adalah merupakan wahyu minallah. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa, bukan berbicara dengan hawa nafsu, akan tetapi adalah wahyu minallah. Barakallahu fikum. Nabi SAW mendapatkan wahyu tentang kemenangan kaum muslimin besok hari. Ala yadi rajulin lahu fadilatun azimah. Itu melewati atau dengan sebab tangan seorang yang dia memiliki fadilah azimah, memiliki keutamaan yang sangat agung. Apa keutamaannya yang dimiliki oleh orang tersebut yang besok akan memimpin peperangan kaum muslimin melawan orang-orang Yahudi, yang dengan sebab tangan orang tersebut Allah akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin? Di antaranya Allah sebutkan keutamaan yang dimiliki oleh orang tersebut adalah Allahu wa rasuluhu yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Orang tersebut cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya juga cinta kepada orang tersebut. Memiliki fadilatun azimah, memiliki keutamaan yang sangat agung, yang sangat mulia. Wa muwalatun lillahi wa li rasulih, memiliki sifat mencintai Allah dan Rasulnya, sehingga para sahabat menganggap ini merupakan kemuliaan yang sangat besar. Barakallahu fikum. Kullun yawadu an yakuna huwa dhalika rajulan min hirsihim alal khair. Sehingga para sahabat, kullun masing-masing, menginginkan atau mengharapkan bahwasanya dialah orangnya. Masing-masing para sahabat menginginkan demikian. Semoga aku orangnya itu yang besok akan memegang bendera perang, yang sifat-sifatnya, ciri-cirinya disebutkan oleh Nabi. Allah cinta kepada orang tersebut, orang tersebut juga cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena ini keutamaan yang sangat besar. Kenapa para sahabat menginginkan yang demikian itu? Min hirsihim alal khair. Karena para sahabat itu bersemangat untuk mendapatkan kebaikan, bukan karena ambisi kepemimpinan lah, bukan itu yang diinginkan. Karena kebaikan dan sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat berharap semoga aku, sehingga aku menjadi orang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Demikian. Falamma dhahabu ala ma'idihi talaba an-nabiyyu 'aliyan wa sadafa annahu lam yahdhur lima asabahu min maradhi 'ainihi. Maka tatkala mereka pergi menuju tempat, yaitu menuju tempat yang biasa mereka berkumpul, Nabi SAW talaba 'Aliyah. Nabi SAW mencari-cari di mana Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kebetulan Ali radhiyallahu ta'ala anhu lam yahdhur, tidak hadir pada pertemuan pagi tersebut. Maka Nabi SAW pun bertanya, aina Ali, lima asabahu min maradhi 'ainih, apa yang menyebabkan Ali tidak ikut hadir dalam pertemuan pagi tersebut? Dikarenakan ma asabahu min maradhi 'ain, apa yang menimpa beliau min maradhi 'ainih. Nabi sallallahu Ali radhiyallahu ta'ala anhu tertimpa penyakit kedua matanya. Itu artinya apa? Kedua matanya sedang sakit yang luar biasa. Barakallahu fikum. Summa hudhira fatafalla Nabi sallallahu alaihi wasallam fihima. Kemudian didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fatafalla Nabi fihima. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam meludahi kedua matanya Ali radhiyallahu ta'ala anhu. min riqihi al-mubarak, dengan air liurnya yang penuh dengan barokah. Air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam, air liur yang penuh dengan barokah. Barakallahu fikum. Fazala ma yahussu bihi minal alam zawalan kamila. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meludahi kedua matanya Ali radhiyallahu taala anhuma dengan air liurnya dan berdoa kesembuhan, fazala ma yahussu bihi minal alam, maka hilanglah apa yang dirasakan oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari sakit yang luar biasa yang dialami oleh matanya. Jadi seketika langsung sembuh setelah diludahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Bukan hanya sekedar sembuh, tapi zawalan kamila, penyakit tersebut benar-benar hilang secara sempurna, tidak ada bekasnya sama sekali. Ini adalah min barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakah yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasallamahu qiyadatul jaysh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kendali pasukan kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Wa amarahu bimadhi ala wajhihi birrifqin hatta yuqarriba min hisanil aduwi wa yatlubu minhum ad-dukhula fil Islam. Setelah bendera perang diberikan kepada Ali radhiyallahu taala anhu, Ali radhiyallahu taala anhu mendapatkan amanah untuk memimpin pasukan saat itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk pergi ke arah mereka, orang-orang Yahud, birrifqin, dengan cara lemah lembut, sehingga sampai mendekati benteng musuh, benteng al-Yahud. Setelah itu fayatlubu minhum ad-dukhula fil Islam, meminta kepada mereka, mengajak mereka supaya masuk ke dalam agama Islam. Sehingga tatkala dekat ke benteng orang-orang al-Yahud, bukan langsung menyerang, lah tidak, tapi ajak terlebih dahulu mereka ad-dukhulu fil Islam, masuk ke dalam agama Islam. Fa in ajabu akhbarahum bima yajibu 'alal muslim min fara'id, maka apabila mereka ajabu, mereka menerima dakwahnya, menerima ajakan ke dalam Islam yang tadi kita sebutkan pengertian Islam, mereka mau mentauhidkan Allah, mereka mau menerima ajakan kepada Islam, maka beritahukanlah kepada mereka apa yang Allah wajibkan terhadap kaum muslimin min fara'id, dari kewajiban-kewajiban yang ada. Jadi kalau mereka mau menerima ajakan kepada Islam, diajak mentauhidkan Allah, mereka mau mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka beritahu mereka tentang fara'id, kewajiban-kewajiban yang lainnya. Thumma bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam li'ali fadhla da'wati ilallah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Ali radhiyallahu taala anhu tentang keutamaan berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan keutamaannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, sebagai dorongan. Kemudian wa ana da'iya idza hasala 'ala yadayhi dayatu rajulin wahidin fadzalika khairun lahu min anfasil amwali dunyawiyah. Maka sesungguhnya dan sesungguhnya apabila seorang dai, orang yang berdakwah mengajak manusia kepada tauhid, kepada sunnah, mengajak manusia untuk menjauhkan diri dari kesyirikan, ini berdakwah. Idza hasala 'ala yadayhi hidayatu rajulin wahid. Apabila dia mendapatkan dengan sebab tangannya hidayatu rajulin wahid. Ya, hidayah satu orang saja. Dengan sebab dakwah orang tersebut, Allah memberikan hidayah kepada rajulin wahid. Kepada satu orang saja. Apa balasannya? Fadzalika khairun lahu, maka bagi orang tersebut khairun lahu, lebih baik baginya, min anfasil amwali dunyawiyah, dibandingkan harta yang paling mahal yang ada di dunia ini. Sampai digambarkan lebih baik daripada onta merah, yang mana onta merah merupakan apa? Harta yang paling bagus saat itu. Barakallahu fikum. Maka faqafa idza hasala 'ala yadayhi hidayatu akthar min dhalik. Bagaimana kalau terjadi dengan sebab dakwahnya orang tersebut Allah memberikan hidayah kepada orang yang lebih banyak. Dengan sebab dakwahnya orang tersebut ternyata Allah membukakan hidayah sekian banyak manusia. Tentunya dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya munasabatul hadis lil bab. Ana fihi masru'iyyat ad-da'wati ila al-Islam alladhi huwa ma'na shahadati an la ilaha illallah wa bayana fadli da'wati ila dhalik. Adapun kecocokan hadis yang sedang kita bahas dengan bab yang sedang kita baca, ana fihi, bahwasanya di dalam hadis tersebut terdapat atau terdapat masru'iyyat da'wati ilal Islam, disyariatkannya berdakwah mengajak umat manusia ilal Islam. Yang dimaksud Islam adalah at-tauhid, yang mana Islam adalah huwa makna syahadati alla ilaha illallah. Islam itu adalah makna syahadat la ilaha illallah. Juga di dalam hadis tersebut terdapat bayan, penjelasan tentang keutamaan dakwah kepada kalimat tauhid. Ya, maka ini dorongan kepada kaum muslimin, kepada ahli sunnah, untuk menyampaikan dakwah tauhid, dakwah ilal Islam, ila syahadati alla ilaha illallah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan pembahasan berikutnya min usuli aqidati ahli sunnah wal jamaah. Qala fadilatul syekh Dr. Salih Al-Fauzan hafizahullah. Kita masih membahas al-aslu famin, prinsip yang kedelapan min usuli ahli sunnah wal jamaah, dari prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah, yaitu apa? At-tasdiku bi karamatil awliya, membenarkan karamah-karamah para wali. Telah kita bahas apa yang dimaksud al-awliya. Yang dimaksud wali di sini adalah mereka al-mu'minun, al-muttaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya kata Syekh, waqad anqara wuqu'a al-karamati al-mu'tazilah wal-jahmiyah. Dan sungguh telah mengingkari adanya karamah, karamah para wali. Siapa yang telah mengingkari adanya karamah, karamah para wali? Yang pertama adalah kelompok al-mu'tazilah. Yang kedua adalah kelompok al-jahmiyah. Wa huwa inkarun li amrin waqi' ma'lum. Maka sungguh dua kelompok tersebut telah mengingkari perkara yang benar-benar terjadi dan diketahui. Mereka memiliki syubhat. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Utsaimin rahimahullah tentang syubhatnya mereka, orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengatakan, wa yaqulun, mereka mengatakan orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Jahmiyah, innaka law athbatta al-karamat lashtabaha as-sahira bil waliyyi wan nabi. Kalau engkau menetapkan adanya karamah pada para wali, berarti kata orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah, engkau telah menyerupakan tukang sihir dengan wali, dan engkau telah menyerupakan tukang sihir dengan nabi. Karena anggapannya mereka karamah itu seperti sihir. Ya. Itu syubhat yang dimunculkan oleh orang-orang Mu'tazilah, barakallahu fikum, dan orang-orang Jahmiyah. Kenapa mereka mengingkari adanya karamatul awliya, karamah-karamah yang ada pada para wali? Kalau engkau menetapkan karamah, berarti sama saja menyamakan tukang sihir, para kahin, dengan wali dan nabi. Barakallahu fikum. Li'anna kulla wahidin minhum ya'ti bi-khariqa. Dikarenakan masing-masing dari mereka, kata Mu'tazilah, kata Jahmiyah, baik dari tukang sihir maupun wali, bisa melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan manusia. Barakallahu fikum. Maka kata Syekh, beliau memberikan jawaban, fayuqal la yumkinu iltibas li'an al-karamat ala yadi waliyihi wal waliyu la yumkinu an yada'ya nubuah walau idda'aha lam yakun waliyya. Kata Syekh, tidak mungkin terjadi kesamaan. Tidak mungkin. Li'anal karamah, karena karamah itu terjadi melewati tangan-tangannya walinya Allah. Mereka orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Dan yang namanya wali tidak mungkin mengaku dirinya nabi. Dan seandainya di sana ada wali mengaku dirinya nabi, lam yakun waliya, berarti itu bukan wali. Ini jawaban yang pertama. Kemudian yang berikutnya, wasu'adzatu wassihru ala yadi aduwihi ba'idun min waliyillahi subhanahu wa ta'ala. Adapun yang namanya sihir itu terjadi pada tangan-tangan musuhnya Allah. Mereka orang-orang yang kufur kepada Allah, bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sungguh sangat jauh perbedaannya dengan wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Bi khilafil karamah fahiyya minallahi ta'ala, berbeda dengan karamah. What, ada yang kelihatan? Wa taqunu bi fi'lihi bi isti'anati bi syayatin, dan para tukang sihir tatkala melakukan sihirnya mereka itu minta bantuan syayatin, setan-setan. Ini perbedaan, ya. Bi khilafil karamah, berbeda dengan karamah. Fahiya minallah, adapun karamah itu adalah datangnya semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini di antara jawaban, dan nanti Syekh Shalih Fauzan juga akan memberikan jawaban atas syubhat yang dimunculkan oleh orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Al-Jahmiyah. Kemudian kata beliau memberikan tanbih kepada kita. Lakin, walakin, wajib an na'lama anna minan nasi fi waqtina man dhalla fi mawdu'il karamat wa ghala fiha hatta adkhala fiha ma laysa minha min as'udhati wa a'mali as-saharati wasyayatin wad-dajjalin wal farqu wadihun bainal karamah was-su'udhah. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita, akan tetapi yang wajib, bahwasanya kita wajib mengetahui, ana minan nas, bahwasanya sebagian manusia pada waktu ini, pada waktu-waktu kita ini atau zaman sekarang kita ini, mandala fi mawdu'il karamat, di sana ada kelompok yang sesat tatkala memahami masalah karamat. Wawala, dan mereka itu hulu tatkala memahami tentang karamah, sehingga kata Syekh hatta adkhala fiha, sehingga memasukkan ke dalam permasalahan karamah ma laisa minha, yang itu bukan karamah, tapi mereka menganggap itu karamah padahal itu bukan karamah. Contohnya minasu'udhati wa a'mali saharah, di antaranya adalah as-su'udhah, itu ilmu sihir, sulap, ya, su'udhah itu seperti sulap, ilmu sihir. Wa'amali saharah, dan perbuatan-perbuatan tukang sihir. Wasayatin wa dajjalin, perbuatan para syaitan, minal insi. Wa dajjalin, perbuatan para dajjal, para pendusta. Ya, yang itu ilmu sihir, mereka katakan ini adalah karamah. Barakallahu fikum. Kata beliau, wal farqu wadihun, yang mana perbedaannya sangat-sangat jelas, bainal karamati wasu'udah, perbedaan antara karamah dengan sihir itu gamblang dan jelas. Barakallahu fikum. Wal karamatu ma yajri ala aidi ibadillahi salihin, adapun karamah terjadi pada hamba-hambanya Allah yang salihin, yang benar-benar saleh, beriman, bertakwa kepada Allah, mengikuti jalannya Rasul, tidak berbuat bid'ah, tidak berbuat syirik. Ini wali-walinya Allah. Ini karamah muncul dari orang-orang yang saleh, yang benar-benar mentauhidkan Allah, jauh dari kesyirikan, mengikuti ajaran Rasul, jauh dari bid'ah. Ini karamah muncul dari mereka. Wa su'udha yajri ala yadi saharati wal kafarati wal malahidati bi qasdi idlalil khalqi wa ibtizazi amwalihim. Adapun sihir itu terjadi pada tangan-tangannya tukang sihir, orang-orang yang kufur, bahkan muncul dari kelompok malahidah, orang-orang ateis yang anti Tuhan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa mereka memunculkan seperti ini? Ilmu sihir dikatakan karamah, Barakallahu fikum. Tujuannya biqasdi idlalil khalqi. Tujuannya dalam rangka untuk menyesatkan manusia dan juga dalam rangka untuk merampas amwalihim, harta-harta mereka. Barakallahu fikum. Maka beliau kembali menegaskan lagi, ini juga jawaban untuk syubhatnya orang-orang Mu'tazilah. Wal karamatu sababuha ath-tha'ah. Adapun karamah sebabnya adalah ketaatan. Wa su'udzatu sababuha al-kufru wal ma'asi. Adapun sihir, sulap, sebabnya adalah kekufuran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk membedakan antara karamah dengan sihir itu sangatlah mudah, ya. Yang dilihat sebabnya adalah ketaatan, karamah. Adapun sihir dan yang semisalnya sebabnya adalah kekufuran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang benar-benar kita fahami di sini adalah definisi pengertian wali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini, semoga bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.